بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Kasyfus Syubhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pada pertemuan yang lewat beliau telah menyebutkan bahwa jawaban ataupun bantahan untuk orang-orang musyrik ataupun orang-orang yang dihitung punya kerancuan memenuhi syubhat, di situ ada dua thariqah, ada dua jalan. Yang pertama adalah al-mujmal, yakni secara garis besar ataupun global. Kemudian yang kedua adalah dengan al-mufassal, yakni dengan rinci. Bantahan terhadap syubhat yang dimiliki oleh orang-orang musyrik atau orang-orang yang di dalam kerancuan bisa berubah mujmal ataupun mufassal. Kemudian beliau menyebutkan jawaban secara mujmal, secara garis besar untuk membantah mereka, orang-orang musyrik tersebut, adalah dengan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an minhu ayatun muhkamat inna umul kitab wa ukhra mutasyabihat, bahwa Allah SWT menurunkan ayat-ayat di dalam Al-Quran, di situ ada yang dihitung muhkam, yaitu adalah jelas, tidak bisa digiring kepada makna yang lain, dan ada yang mutasyabihat yang selain dari itu. Maka kemudian orang-orang yang dihitu mendapatkan petunjuk Allah SWT, demikian juga orang-orang yang dihitu di atas ilmu yang kokoh, mereka mengembalikan ayat-ayat yang dihitung mutasyabihat kepada muhkam. Ayat-ayat yang dihitung mutasyabihat kepada muhkam. Adapun orang-orang yang mempunyai penyakit di dalam hatinya, demikian juga orang-orang munafik, demikian juga yang semisalnya akan mengambil ayat-ayat mutasyabihat digiring kepada makna yang mereka kehendaki, kepada pemahaman yang mereka kehendaki. Ya, demikian. Semua yang mereka sebutkan di dalam permasalahan yakni tauhid ini, demikian juga berkaitan dengan masalah kesyirikan, kita kembalikan kepadanya demikian. Kemudian contohkan di antara ayat-ayat yang dia adalah muhkam, seperti apa yang Allah sebutkan di surat Yunus ayat yang ke-18. Haula'i syufa'auna 'indallah. Ini ucapan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan haula'i, yakni patung-patung tersebut. Demikian juga Nabi Isa mungkin, demikian juga malaikat mungkin, atau mungkin orang-orang soleh. Mereka itu adalah syufa'una indallah, para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang muhkam. Orang yang demikian keadaannya, walaupun mereka beribadah kepada Allah, haji, demikian juga bersedekah, mereka orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka diperangi oleh Nabi SAW, dihalalkan darahnya, demikian juga harta yang mereka miliki dengan ucapan ini tadi. Ucapan tadi yang kita sebutkan, yang Allah sebutkan di surat Yunus ayat 18. Jelas. Ini salah satu contoh saja dari ayat-ayat yang dihitu muhkam. Walaupun mereka mengikrarkan, meyakini, menetapkan bahwa Allah SWT itu adalah yang mereka resepi, demikian juga mengatur alam semesta, demikian juga yang menciptakan. Walaupun juga mereka meyakini bahwa patung-patung ini, demikian juga Nabi Isa, demikian juga para malaikat, demikian juga orang-orang soleh, itu tidak bisa memberikan manfaat, demikian juga bahaya ya kepada dia. Keyakinan seperti ini semua tadi ya tidak bermanfaat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka mengucapkan kalimat tadi, haula'i syufa'una 'indallah, keyakinan yang ada pada orang-orang kafir musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara contohnya. Sekarang beliau akan menyebutkan jawaban secara al-mufassal, jawaban yang yaitu secara rinci. Sebutkan di sini di halaman ini 55. Dan saya mengatakan, berikan catatan kaki terhadap ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Qala Allah Ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Allah Ta'ala, wa ma jawabu al-mufassal. Adapun jawaban secara al-mufassal ini secara rinci. Sebutkan oleh Syekh Utsaimin, qauluhu rahimahullah Ta'ala, amma jawab al-mufassal ila akhirih, li'anna al-jawab al-awwal kana mujmalan. Karena jawaban yang pertama itu adalah mujmal, garis besar. Jadi kita meyakini bahwa antara ayat yang satu dengan yang lain di Al-Qur'an, demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara hadis satu dengan hadis yang lain, demikian juga hadis dengan Al-Qur'an, ini tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lain. Itu suatu keyakinan kita. Demikian juga bahwa orang-orang yang dia itu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala mengembalikan yang dia itu mutasyabihah kepada muhkam, sehingga menjadi semuanya muhkam, menjadi jelas. Adapun orang yang dia itu punya penyakit, maka mencari ayat-ayat yang dia itu mutasyabihah, hadis-hadis yang dia itu adalah mutasyabihah, sudah kita sebutkan makna mutasyabihah. Ya, karena penyakit yang ada pada diri mereka. Semua permasalahan kita kembalikan kepada yang jelas dalam permasalahan ini. Dan orang yang dia itu punya penyakit akan mencari ayat atau hadis yang dia itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, disinggung oleh Syekh Utsaimin, karena sungguhnya jawaban yang pertama karena mujmalan, yang dia adalah garis besar, dia itu adalah global, menyeluruh semua yang mereka sebutkan dibantah secara umum seperti ini. Kita kembalikan kepada yang muhkam. Apa itu yang muhkam? Sudah kita ambil. Yang mutasyabihat dikembalikan kepada yang muhkam. Selesai. Karena mujmalan yaruddu bil insan ala kulli syubhah, yang membantah dengannya seseorang itu setiap syubhat yang ada. Semua syubhat nanti. Bahwa kami ini orang banyak dosa, mereka wali-wali itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dijawab dengan yang dia itu mujmal tadi. Bahwa yang muhkam bagaimana? Itu yang diambil. Demikian juga mungkin mereka itu hanya sebagai memberi syafaat saja. Ya, agar lebih didengar doa kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibantah dengan tadi yang dia itu yang sudah tadi muhkam, hadis yang muhkam yang jelas. Demikian juga mungkin mereka mengatakan yang diantara sobat yang nanti kita bawakan, mereka itu menyembah patung di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami menyembah orang-orang soleh, mendekati kepada orang-orang soleh untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawaban tadi secara muhkam. Ya, walaupun secara itu jelas di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka juga menyembah orang-orang soleh, kan demikian. Juga nanti yang disubhat mereka bahwa doa itu bukan ibadah, doa tidak termasuk ibadah atau semisal itu, dijawab secara global kita ambil dan mufak demikian. Jadi demikian di sebuah mulai saya katakan. Jadi itu adalah jawaban yang secara garis besar, yang dengannya seseorang itu membantah setiap subhat. Tuma unaka jawab mufassal. Kemudian di sana ada jawaban yang itu rinci. Hai, apa itu makna mufassal? Bisa ditulis yaitu mumayyiz ba'dhu an ba'd. Membedakan sebagiannya kepada sebagian yang lain, terbedakan. Masalah ini jawabannya. Yaitu mumayyiz, yang dia itu membedakan. Bihaitsu tatba'u syubhah. Dari sisi bahwa dia itu bisa membantah syubhat kulli wahidin bi'ainihi, setiap syubhat itu dengan khusus. Membantah syubhat ini dengan apa? Bantahannya. Syubhat ini dengan bantahannya. Jadi jawaban secara rinci yaitu jawaban yang dia itu membedakan permasalahan dengan permasalahan yang lain. Kemudian berkata, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa amma jawab al-mufassal fa inna 'ada Allah lahum i'tiradat katsirah. Sesungguhnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang penyembah kuburan, penyembah berhala dan sebagainya itu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka itu i'tiradat, bantahan-bantahan yang banyak. Ala dini rusul, terhadap agamanya para rasul. Yasuduna bihan nas anhu, yang dengannya mereka menutupi manusia darinya, ya, untuk kemudian menghalangi manusia dari agamanya para rasul dengan sebab-sebab tersebut. Dengan sebab-sebab tersebut mereka menghalangi manusia dari agama para rasul. Minhum qauluhum, minha qauluhum, di antaranya ucapan mereka, ya, ini pertama dari subhat mereka. Subhan oleh beliau nanti tiga. Kemudian di akhirnya beliau mengatakan bahwa tiga ini adalah anhadhi asyubah asalah, sesungguhnya tiga syubhat perancuan ini hiya akbaru ma'indahum, ini yang paling besar dari si mereka. Tiga besar dari syubhat mereka disebutkan di sini oleh beliau di awal ini, tiga syubhat itu. Kalau kemudian tiga ini bisa terbantahkan, ya, bisa diketahui juga bisa dipahami, fama ba'daha aysar minha, maka setelahnya lebih mudah insyaallah. Ya, tiga ini adalah yang besar di dalam mereka. Syubhat inilah yang kemudian banyak tertipu padanya manusia. Dan kita ketika membaca Al-Qaidul Arba, demikian juga pembahasan sebelumnya Al-Usulul Sittah dan sebagainya, ya, banyak ide itu berkaitan dengan permasalahan kita ini. Tapi dalam buku ini khusus membahas syubhat-syubhat tersebut. Sebenarnya kalau kita membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, hampir mirip yang dibahas. Ini permasalahan yang itu berkaitan dengan syubhat orang-orang musyrik itu. Yang pertama, ya, dari tiga yang besar itu disebutkan di sini oleh beliau Allah Ta'ala, nahnu la nusyriku billah, kami tidak menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kami tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak melakukan kesyirikan. Bal nasyhadu annahu la yakhluq wa la yarzuq. Bahkan kami bersaksi sesungguhnya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, wa la yanfa', tidak bisa memberikan manfaat, wa la yadur, tidak bisa memberikan bahaya, illallah wahdah, kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka apa? Meyakini tauhid rububiyah. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran, tidak memiliki untuk dirinya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki untuk diri beliau sallallahu alaihi wasallam naf'an, memberikan manfaat, wala dharran, demikian juga bahaya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Jin yang kita sedang membahasnya, ya kulla amliku lakum, ya, sesungguhnya aku tidak mampu, darra wa la rasyada, memberikan yani bahaya, demikian juga petunjuk. Kul inni la yujiruni min Allahi ahad wa lan ajidu min dunihi mutahada. Katakan Muhammad, ketika Allah SWT beritahu bahwa di situ ada sekelompok jin yang beriman, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memerintahkan kepada Nabi mengucapkan ini. Qul inni la amliku lakum darra wa la rasyada. Qul inni la yujiruni min Allahi ahad. Katakan sungguhnya aku la yujiruni min Allahi ahad. Tidak ada seorang pun yang membela aku, melindungi aku dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lan ajida min dunihi multahada. Aku tidak dapati untuk diriku multahada, yakni marja. Tidak ada tempat untuk aku bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat untuk kemudian aku menyerahkan diri kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menolong aku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang lainnya? Kemudian dikatakan di sini, fadlan an Abdul Qadir au ghairihi. Apalagi Abdul Qadir, Abdul Qadir Al-Jailani atau yang selainnya, tidak bisa lagi memberikan manfaat. Ya, Abdul Qadir disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di sini. Bisa ditulis, ini Abdul Qadir, yakni Ibnu Musa Al-Jailani, Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani, ala khilafi ismi abihi, atas perselisihan. Ini terjadi perselisihan di antara para ulama tentang nama bapaknya. Kalau Syaikh Utsaimin di sini mengatakan Abdul Qadir bin Musa. Karena min kabar suhad, beliau termasuk Abdul Qadir Jailani, ini termasuk orang suhud yang besar, maksudnya yang mulia di hadapan mereka. di sisi orang-orang tasawuf. Ya, sampai di antara mereka itu mempunyai haul. Umurnya berapa sampai sekarang haulnya keberapa? Mengambil hadis-hadis dhaif. Berarti bolehnya ulang tahun dan sebagainya haul. Setiap tahun diperingati. Milad sama entah diberi nama yaitu milad atau kelahiran kita. Bisa mereka bisa itu menghitung setiap tahun ya haul. Karena kita lihat itu hadis dhaif palsu. Mengatakan dari Syekh Bukhari tidak ada sama sekali tentang bolehnya kemudian haul dan sebagainya. Kiainya juga di kemudian haul. Ya demikian pernah kita lewat bahwa digambarkan oleh orang-orang ya digambarkan oleh syaitan ya bahwa orang-orang ahlu tauhid itu adalah tangkisu sholihin, meremehkan orang-orang soleh, tidak merayakan acara mereka, ya haulnya dan sebagainya, tidak memuliakan kuburannya dan sebagainya. Dan digambarkan ya oleh syaitan bahwa orang-orang musyrik itu adalah orang-orang mencintai orang-orang soleh, menghormati orang soleh, diadakan acara di kuburannya dan sebagainya, istighfar, ini acara-acara peringatan dan sebagainya. Allahu musta'an. Ini disebutkan ya termasuk kibar azwat wal mutasawwifin ahli tasawuf ya sufi wali dasana 471. Bisa dihitung haul sekarang sudah berapa? Mungkin 1000 sudah atau sekitar itu. Ya. 900 berapa itu pernah kita lihat itu. Di Jailan, di daerah namanya Jailan. Oleh karena itu dikatakan Jailani. Waktu biasanya Khomsami'ah Wahid Ustin meninggal tahun 561 di Baghdad. Di Baghdad ya Baghdad Asimah waktu itu sebagai kota kekhalifahan Islam di Baghdad. Di situ ulama-ulama seperti Imam Muhammad di situ. Sampai di situ ada Al-Imam Khatib Al-Baghdadi belum membuat buku itu Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad ini tentang siapa saja dari para sahabat, demikian juga para tabi'in, demikian juga atba' tabi'in dan para ulama ahli hadis yang pernah masuk ke negeri Baghdad. Ya, terjemah mereka dan sebagainya. Jadi hadis yang dibawakan insyaallah Tarikh Baghdad. Nah, di situ ada ulama ya. Ada kibar zuhad ini namanya Abdul Qadir Jailani ini. Meninggal di Baghdad. Wa kana hambalil madhab. Madhabnya madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ya kita ketahui Imam Ahmad radhiyallahu taala paling dekat di antara madhab-madhab yang ada kepada sunnah. Wa dahu wa tauhid. Ini adalah tauhid. Jadi untuk kemudian mengusahakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau mengatakan ini berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Fadhi syubhah ila bisubiha. Inilah syubhat yang membuat talbis padanya. Ini Abdul Qadir Jailani. Disebutkan di Syiar Alamin Nubala juga itu. Ini terjemahnya Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir kalau disebutkan bin Abi Saleh Al-Jili wa yuqal Al-Jailani wal-Kailani. Abdul Qadir sebagian mengatakan tadi Abdul Qadir bin Musa, kalau di sini Abdul Qadir bin Abi Saleh Al-Jili, sebagian disebutnya Al-Jailani, sebagian Al-Kailani Al-Hambali. Sebutkan oleh Imam Madzhabi di Syiar Alamin Nubala. Panjang terjemah ini. Di antara yang disebutkan oleh Imam Madzhabi, laisa fi kibari al-masyayikh man lahu ahwal wa karamat aktsar min asy-syaikh Abdul Qadir. Tidak ada dari orang-orang besar dari para masyayikh yang itu mempunyai keadaan-keadaan demikian juga karomat-karomat lebih banyak dari Syekh Abdul Qadir. Itu ada manaqib Abdul Qadir Jilani, pernah kita baca dulu. Itu orang-orang sufi itu membacanya itu sebagian baca di tepi sungai itu berit-berit demikian luar biasa. Misalnya di antara disebutkan itu ketika ya dia meninggal itu ulah alam yang pernah kita ingat itu seperti kisah Nabi Musa ketika didatangi oleh malaikat maut ya. Jadi sahih waktu itu Nabi Musa pun memukul mata malaikat maut ini dan Nabi Musa tidak tahu kalau itu malaikat maut dipukul ya, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan malaikat ini kemudian menoleh dan sebagainya sampai kemudian Allah memilihkan untuk apa yang dibalik ya pukulan Nabi Musa di rambut itu, di hewan itu, itulah umur beliau. Setiap rambutnya itu umur tahun beliau. Ini demikian. Nah ini seperti ini dijadikan seperti Abdul Qadir Jailani, Pulau Ustaz, mukul Malakul Maut. Kalau Nabi Musa kan beliau tidak tahu kalau itu Malakul Maut. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi tidak ada di antara masyayikh yang besar mempunyai karomah lebih banyak dari Abdul Qadir Jailani ini. Ya, karena itu mereka menghormatinya. Ada di buku tadi, Manaqib. Lakin katsiran min halasi, akan tapi banyak darinya itu tidak sahih. Wa fi ba'dhi dzalika asya' mustahilah, dan di sebagian itu ada sesuatu-sesuatu yang dihitung mustahil. Ada yang mustahil tadi seperti kita contohkan itu. Ya, kemudian disebutkan babil jumlah Syekh Abdul Qadir babil sya'an. Secara umum Abdul Qadir ini itu adalah agung keadaan dia. Besar keadaan dia ini, terhormat. Wa alaihi ma'ahid fi ba'di aqwalihi wa da'awihi. Dan dia punya ada kritikan-kritikan di sebagian ucapan dia dan apa yang dia dakwahkan. Wallahu mau'id wa ba'du dzalika maghdhub alaihi. Sebagiannya itu adalah dusta atasnya. Abdul Qadir Jailani. Ya, jadi mereka mengatakan orang-orang musyrik ini, kami meyakini Allah yang memberikan rezeki, demikian juga yang menciptakan. Ya, demikian juga tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya Nabi Muhammad tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Apalagi Abdul Qadir Jailani mengatakan seperti itu. Ya, atau yang selainnya. Kemudian walakin ana mutnib, akan tapi aku adalah orang yang banyak dosa, aku adalah orang yang berdosa. Wasolihun, dan orang-orang soleh, Rukodir dan sebagainya itu amat badawi menurut mereka. Adalah amat badawi orang yang mungkin itu ya tidak soleh. Dan orang-orang soleh lahum jah indallah, untuk mereka itu kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlewat ya apa yang Allah sebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam di surat Al-Ahzab. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarallahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Dan dalam Nabi Musa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada wajiha, jah, ada kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan di sini mereka orang soleh itu punya kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa atlubu min Allah bihim, dan aku meminta dari Allah Subhanahu wa taala bihim, ya, dengan perantara mereka, tawasul dengan orang-orang soleh ini. Fajawibhu, maka jawablah dia, ini subhat ini, bima taqaddama, dengan apa yang telah lewat. Wa huwa, dia adalah apa? Ana ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, terjadi peperangan itu kan. Perang Badar, perang Uhud, kita masih membahas di sirah itu ya, perang-perang Badar, demikian juga Nabi mengutus Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu semua adalah untuk apa? Untuk memerangi orang-orang musyrik ini yang demikian keadaannya. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mukiruna bima dzakarta, menetapkan apa yang kamu sebutkan tadi, Allah menciptakan dan sebagainya. Wa mukiruna bi anna auzanahum, dan mereka menetapkan sesungguhnya berhala-berhala mereka itu la tudabbiru syai'an, tidak bisa mengatur sesuatu pun. Wa innama aradu aljah, hanyalah inama tah, yakni taksis, ya mengkhususkan. Hanyalah mereka itu menghendaki, bermaksud dengannya aljah, kehormatan. Kehormatan dari orang-orang soleh ini, ya demikian juga berhala-berhala mereka ini, ya kan? Demikian juga para malaikat, demikian juga orang soleh, demikian juga para nabi. Mereka menghendaki kehormatan dari tadi, berhala-berhala tadi. Berhala itu umum, bukan sekedar patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'ah, demikian juga memberikan syafaat. Itu yang mereka kehendaki. Ya, mereka meyakini tauhid rububiyah, dan mereka itu melakukan kesyirikan berupa apa? Berupa tadi, menjadikan berhala-berhala itu sebagai pemberi syafaat. Demikian juga punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qul alima dzakarallah fi kitabi wa batahu. Bacakanlah atasnya kepada orang musyrik ini atau yang punya sumat ini apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam kitabnya, wa batahu, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Adapun Syaikh Utsaimin, ya, jadi jawabannya apa tadi secara rinci? Jadi mereka itu meyakini tauhid rububiyah, tapi menjadikan ya seperti nabi, demikian juga malaikat, demikian juga orang soleh, demikian juga mungkin Abdul Qadir dan sebagainya, itu apa? Sebagai pemberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka ini semua punya kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku banyak dosa, sehingga dengan syafaat mereka ini, demikian juga kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan keinginanku agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku atau mungkin mewujudkan apa yang aku inginkan. Ya demikian. Ini jawabannya yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, jawabannya itu apa? Yaitu mereka yang diperangi oleh Nabi SAW itu seperti kalian, ya, seperti apa yang kalian yakini, persis, tidak ada perbedaan. Demikian. Kemudian beliau juga mengatakan, bacalah apa yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran dan Allah jelaskan. Di sini Syekh Utsaimin menjawab dengan apa? Ya, beliau memberikan catatan kaki dengan apa? Bahwa sungguhnya para rasul itu mereka diutus adalah untuk memurnikan tauhid uluhiyah. Keyakinan kalian bahwa itu adalah tauhid ya rububiyah itu cukup, walaupun ya walaupun kemudian mereka melakukan kalimat-kalimat tadi menjadikan syafaat dan sebagainya, itu tidak bermanfaat dari sisi itu. Ini Syekh Utsaimin boleh menjelaskan dengan apa, dengan jawaban bahwa mereka itu tidak meyakini atau tidak melaksanakan tauhid uluhiyah, ya demikian dari sisi itu beliau. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan tadi jawabannya apa? Bahwa perbuatan kalian itu seperti perbuatan orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi memeranginya. Itu jawaban dari sisi itu. Keyakinan kalian bahwa itu adalah beri syafaat, demikian juga mempunyai kehormatan ya dari perihal kalian itu, seperti itu yang diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari sisi ini Syekh Utsaimin belum menjawab dengan apa? Ya berdasarkan dengan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bacalah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Allah jelaskan, yaitu apa? Tentang masalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah bahwa Allah SWT adalah zat yang dimintai saja. Demikian juga zat yang dia itu berdoa kita padanya saja. Mintai pertolongan, demikian juga harapan, tawakal dan sebagainya. Dari sisi itu beliau. Sehingga di sini, Rasul Utsaimin, qalu wa qara alaihi ma dzakara Allah ta'ala fi kitabih wa tahu yuridu bidzalika an taqra alaihi ma dzakara Allah fi kitabih. Ini maksudnya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, untuk engkau membaca apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran min tauhid al-uluhiyah, dari tauhid uluhiyah, dari situ engkau menemukan dalil banyak bahwa keyakinan mereka tentang tauhid rububiyah tidak bermanfaat, ya, apabila kemudian tidak mewujudkan tauhid uluhiyah, apabila kemudian mereka meyakini bahwa patung-patung itu memberi syafaat, demikian juga memberi kehormatan, demikian juga Nabi Isa, demikian juga orang soleh dan sebagainya. Ya demikian. Udah belum menyebutkan ya sunudul dalil, beliau menyebutkan dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan tauhid ini, tauhid uluhiyah. Fa innahu jalla wa ala abda'a fihi wa aada. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan di dalamnya, demikian juga mengulang, wa qarara, demikian juga ya mengulang-ulang. Aada kembali dan mengulang-ulang. Min ajri tasbitihi fi qulubi nas. Untuk apa? Menetapkan tauhid uluhiyah itu, uluhiyah yakni ilahiyah. Untuk ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu tauhid uluhiyah. Menetapkan agar dia itu kokoh di hati-hati manusia. Wa iqamah al-hujjah alaihim, demikian juga menegakkan hujjah, alasan atas mereka. Qala ta'ala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau dari para rasul illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, "Annahu la ilaha illa ana." Pak Budul, demikian. Sungguhnya tidak ada ilah yang benar kecuali aku, Pak Budul. Ini maka beribadah kalian kepada aku. Demikian juga Abu Bakar Turjina wal insa ilah dia Budul. Demikian juga Sayyidina Ulana la ilaha illahu wal malaikat wa ulul ilmi qaimah bil qist la ilaha illahu wa la sisulakin wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim. Ya Pak Iya, ya Pak Budul, hanya kepada kulah kalian menyembahku. Ya kepada kulah hendaknya kalian menyembah. Demikian juga yang lainnya. Ya demikian. Ini jawaban dari sobat mereka. Yang pertama, yaitu apa? Kami meyakini Allah itu yang menciptakan. Tapi kami ini banyak dosa. Kami menjadikan berhala-berhala itu, ya, yang dia itu mempunyai kehormatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kami meminta kepada Allah dengan syafaat mereka. Itu. disebutkan di Tadhirul Itiqad, ya, yang menguatkan tentang ya bantahan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap mereka. Katakan lebih jelas lagi lafaz-lafaz yang mereka gunakan, lafaz-lafaz yang mereka gunakan untuk menjadikan orang soleh ini itu sebagai perantara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan di sini di Tadhirul Itiqad Al-Adranil Al-Had yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir As-Sunani, ini penulis buku 10 Salam. Sebagai beliau berkata, "Qad arafta min hadza qulih." Qad telah mengetahui dari semua ini. Sungguhnya orang-orang yang dia itu meyakini tentang syajar, pohon, demikian juga batu, demikian juga kuburan, atau malaikat, atau jin, atau orang hidup, atau orang mati, anu yang pak wayadur, sungguhnya dia itu memberikan manfaat, demikian juga memberikan bahaya. Ya, ya, seorang dia itu meyakini bahwa ini tadi semua memberikan manfaat atau memberikan bahaya. Kemudian kedua, wa anahu yuqarribu ila Allah. Mungkin mereka meyakini bahwa Allah memberikan rezeki, menciptakan. Ya. Tetapi berkeyakinan bahwa ini tadi berhala itu adalah yuqarribu ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini juga musyrik. Ya. Wa anahu yuqarribu ila Allah. Sungguhnya ini semua tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yasfa'u indahu. Atau memberikan syafaat di sisinya fi hajatin min hawaiji dunia, dari hajat-hajat dunia, bi mujarad tasyafu' bihi, dengan sekedar tasyafu' bihi mengambil syafaat, minta syafaat dengan ini tadi Abdul Qadir, Ahmad Badawi, atau Nabi Isa, atau malaikat. Ya, wa tawassul bihi, demikian juga tawassul dengannya, tawassul dengan shod dan tawassul dengan sin, itu hampir mirip sama. Dan tawassul dengannya ila Rabb Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua apa? Ini adalah bentuk kesyirikan. Kemudian beliau mengatakan ini ila ma warada fi hadisin fihi maqal. Kecuali apa yang disebutkan dalam hadis yang itu ada pembicaraan fi haqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di haknya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi khususi, khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terpelajar atau tergelincir padanya ya, Imam Asy-Syaukani di Nurul Nadim. Ya. Ya, ini boleh tawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Jadi kalau ada sempat nanti kita bicarakan masalah. Atau misalnya fa inna hadza asyraq ma'allahi ghairu. Karena sungguhnya yang demikian ini adalah menyekutukan bersama dengan Allah selainnya. Ya, ini melakukan kesyirikan. Orang dia itu menjadikan ya orang-orang soleh itu sebagai pemberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tawassul, itu melakukan kesyirikan. Wa taqad ma la yahil i'tiqad, dan berkeyakinan suatu yang tidak boleh meyakininya. Kama i'taqada al-musyrikun fil ausan, sebagaimana orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melakukan kesyirikan terhadap berhala-berhalanya. Fadlan aman yanduru bimalhi, apalagi yang dia itu bernadar dengan hartanya atau anaknya, limayit, untuk mayit au hayy, atau orang hidup, yadlubu min dalika, yang meminta yang demikian itu apa yang tidak dia minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia minta sesuatu yang sebenarnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dari keperluan-keperluan, minal hajat, dari hajat-hajat. Seperti apa? Afiyati maridihi, supaya sembuh dari penyakitnya. Ini contohnya. Mereka mendatangi kuburan Abdul Qadir Jailani atau kuburan orang-orang soleh itu, wali-wali, agar apa? Memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya sembuh. Itu supaya sembuh. Au qudum qaidhi, atau pulangnya orang yang hilang di antara mereka, orang hilang, minta kepada wali ini untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga untuk mendapatkan keinginan mereka, mendapatkan pekerjaan, lulus dan sebagainya. Paina hadza huwa syirik bi'aini. Itulah syirik. Inilah syirik yang sebenarnya. Sebagaimana penyembah berhala dan patung-patung. Demikian. Inilah yang benar-benar dilakukan oleh orang jahiliyah. Wa huwa bi'aini alladzi kana tabalu jahiliyah. Dan oleh orang jahiliyah. Lihat ini beliau mengatakan, wa inama yaf'alunahu lima yasmunu watanan wa sunaman. Dulu di zaman Nabi itu dikatakan sonam wasan. Dan orang-orang kuburi sekarang ini mengatakan apa? Masyhadan, prasasti-prasasti. Perbedaan nama saja, zatnya sama. Ya, yusamuna waliyan wa qabran masyhadan. Untuk kuburan yang disebut orang-orang wali dikatakan dari masyhad. Istilahnya gitu. Di zaman Nabi dikatakan patung, kalau sekarang dikatakan pesanggrahan atau mungkin museum atau istilahnya prasasti atau semisalnya. Wal asma' la atharahat. Nama itu tidak berpengaruh. Tidak mempengaruhi dan tidak merubah makna yang ada. Ini perbedaan nama-nama itu tidak mempengaruhi. Seperti orang ya, walaupun beri nama air zam-zam itu ya, air khamr ini minuman keras itu dengan air zam-zam banyak atau air umpamanya, ya, tetap barangnya itu adalah barang itu. Kemudian beliau mencontohkan seperti apa yang dilakukan oleh iblis ketika mengatakan kepada Nabi Adam, surat Thaha ayat yang ke-120. Ya Adamu hal adluka ala sajadatil khuldi wa mulkil la yabla. Lihat ini bagaimana menipu setan iblis kepada bapak kita Adam. Allah sebutkan itu, wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan kepada sajadatil khuldi? Apa makna khul? Kekal. Pohon kekekalan. Lihat ini bagaimana dia berbohong. Ditambah lagi dia bersumpah, wa qaw sama huma, bersumpah. Aku sebagai beri nasihat. Tidak masalah. Ya, yang penting dia tergelincir. Untuk beri nama kuburan-kuburan itu yang di zaman Nabi itu namanya patung, namanya itu berhala, dijuluki dengan masyhad, prasasti atau museum atau sanggrahan atau apa-apalah istilahnya. Intinya adalah sama. Sebagaimana dulu iblis memberi nama pohon yang Allah melarangnya, dan Allah melarang Nabi Adam mendekatinya, demikian juga istrinya itu dinamakan apa? Sajaratil Khuldi. Wa mulki la yabla, dan apa kerajaan ini tidak hancur, lihat ini. Siapa orang yang tidak kemudian berkeinginan untuk mendapatkan suatu yang kekal di surga? Kan itu pohon kekekalan. Pasal masa jarah alatina Allah Taala, iblis memberi nama, setan memberi nama pohon yang Allah melarangnya Nabi Adam untuk mendekatinya, sajarah al khuld, pohon kekekalan. Jadaban litabihi ilaiha, untuk menarik tabiat, tabiat surga kan untuk mencari kekekalan di dalam kenikmatan kepadanya, ditarik dia. Ya. Siapa yang tidak mau kemudian mendapatkan kekalan kenikmatan yang ada di surga? Wahasan linasyatihi ila qurbaniha. Demikian juga menggerakkan ya, agar dia bersemangat untuk mendekatinya. Wa tadrisan alaihi bil isim allati ikhtarahu laha. Demikian juga melakukan tadris. Yani yang hitam ya, yang gelap dengan terang itu dicampur. Untuk apa? Yang untuk dibuat-buat. Demikianlah yang dilakukan oleh mereka. Sampai dicontohkan di sini, al-hasithah bilukmati roha. Hasisah itu kalau di sini ya pil-pil itu atau mungkin ya ini magadon atau yang sebagainya itu diberi nama dengan lukmati roha ya, pil-pil yang menimbulkan ketenangan, pil ketenangan, padahal itu apa, itu adalah yang membuat dia itu menjadi hancur, dijuluki seperti itu, pil ketenangan. Demikian disebutkan di sini, mengambil harta orang dengan mengatakan ini adab, disebut dengan adab, adab orang yang itu mencuri, adab pembunuhan dan sebagainya. Asalnya adalah mengambil harta orang lain dengan tidak benar. Demikian juga kemudian dikatakan dengan masyhadan. Kemudian mereka bagaimana? Ya tubuh Nabi tawaf di kuburan-kuburan itu. Itu kita perhatikan, tawaf di kuburan wali-wali itu. Ya tubuh Nabi tawaf al-hujjah. Seperti tawafnya orang-orang haji. Orang haji itu kan tawaf, orang umroh. Ya, tawaf itu mereka tawaf mengelilingi kuburan itu. Di Baitul Haram seperti orang tawaf orang-orang haji di Masjidil Haram, Baitul Haram, di Ka'bah itu. Wa yatamisunahu iltimasahu ka'riyatanil bait, menyentuh-nyentuh dari pojok-pojok kuburan itu sebagaimana menyentuh pojok-pojok dari Ka'bah. Wa yukhatibun al-mayyit bil kalimat al-kufriyah, mengajak bicara mayit yang di kuburan itu dengan kalimat-kalimat kufur, min qaulin, seperti zaman mereka ini. Apa ucapannya? Allahu alaik, atas Allah dan atas engkau, wahai sunan fulan, untuk kemudian hajatku ini terdapatkan. Atasmu ya Allah dan atas kamu wahai sunan fulan, agar apa? Agar aku menjadi kaya, agar aku punya anak, agar aku ini dan itu. Itu memanggil-manggil nama-nama mereka ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan butuh. Seperti orang Irak mengatakan Abdul Qadir, orang Irak, orang India. Wal Irak wal Hind yatuna Abdul Qadir, memanggil Abdul Qadir. Orang-orang di sekitar kita juga Abdul Qadir Jilani. Kemudian ada juga Yan Zailai, Ya Ibnu Ujail. Kemudian orang Mekah dikatakan Ya Ibnu Abbas. Kemudian orang Mesir mengatakan Ya Rifai, Ya Badawi. Demikian yang lainnya. Ini zaman-zaman mereka. Kemudian disebutkan, ya, bahwa mereka ini menjadikan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan diri dia itu perantara. Ya, disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, orang-orang yang menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu perantara, ya, maka di sini ada tiga keadaan. Dan semua keadaan ini adalah keadaan kufur. Dimintai tobat. Kalau dia tidak mau tobat, maka kutil dibunuh. Ya. Sebutkan di Majmu' Fatawa di jilid 1 halaman yang ke-96 di sini sebutkan keadaan orang yang dia itu menjadikan antara Allah Subhanahu wa taala perantara. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara. Dan itu adalah keadaan orang-orang kafir. Ya, keadaan orang-orang kafir. Disebutkan di sini wa in asbatum wa sa'id bainallahi wa bain khalqihi. Kalau kalian menetapkan perantara antara Allah dengan makhluknya, kal hijab alladzi alladzina bainal malik wa ra'iyati, seperti hijab penutup antara raja dengan rakyatnya. Bihaitsu yakunun hum yarfa'una ila Allah hawaija khalqihi. Dari sisi yang mana, yaitu apa? Mereka mengangkat keperluan-keperluan makhluknya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka misalkan seperti apa? Seperti raja dengan rakyatnya. Dari sisi bahwa berhala-berhala ini, ataupun mungkin Syekh Abdul Qadir Jilani sudah meninggal itu, atau mungkin sunan-sunan ini dan itu, itu apa? Mengangkat keperluan hawais alfi, yakni keperluan hajat-hajat makhluknya itu bahwa Allah Subhanahu wa taala ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengangkat keperluannya. Kenapa datang ke kuburan itu? Iya, agar mengangkat keperluanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku baik dosanya. Aku tidak pantas sehingga aku mendatangi orang soleh ini yang sudah mati. Menjadi perantara, mengangkat urusan dia itu, keperluan dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini kalimat ini, ya. Fa Allahu inama yahdi ibadahu wa yasukuhum bi tawassutihim. Allah sesungguhnya memberikan hidayah kepada hambanya, memberikan rezeki kepada hambanya dengan perantara mereka. Kalimat seperti ini, keyakinan seperti ini. Kenapa tidak langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Aku banyak dosa. Ya, adapun itu yang dikuburkan itu orang-orang soleh. Mereka lah yang mengangkat keperluan kami, keperluanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat seperti ini, ya, bahwa Allah tidak memberikan hidayah, demikian juga memberikan rezeki kecuali dengan perantaraan mereka. Fal khalqu yas'alunahum, ya. Makhluk itu meminta kepada kuburan itu. Ya. Sunan fulan, sunan fulan. Sampaikan keperluanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk itu meminta kepada wali-wali ini yang di kuburannya. Wa hum, kemudian wali-wali ini yas'alunallah, yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Sebagaimana ya menteri-menteri itu meminta kepada raja-raja. Yang mana menteri-menteri ini menyampaikan keperluan dari rakyat-rakyatnya, ya. Dikatakan di sini oleh beliau, karena kedekatan mereka ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, paman asbatahum wa sa'id ala hadzal wajh, barang siapa yang menetapkan mereka ini sebagai perantara dari bentuk seperti ini, bahwa kafir musyrik, maka mereka itu kafir musyrik. Wah. Jadi orang-orang sekali Ibnu Taimiyah di sini halaman 96. Bahwa kafirun musyrik. Orang yang menjadikan seperti itu, maka mereka adalah orang kafir dan mereka itu musyrik. Yajibu ayyustatab. Wajib untuk dimintai taubat. Taubat kamu dari keyakinan kamu seperti ini. Bahwa kamu berdoa kepada Abdul Qadir, kemudian Abdul Qadir menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kamu. Ya, dari perbuatan kamu ini. Fa in taba, kalau dia bertaubat, alhamdulillah. Wa illa, kalau tidak, qutil dibunuh. Kafir keluar dari agama Islam. Ya, bahaya sekali. Ya. Keadaan seperti ini. Kemudian beliau mengatakan di sini, ya, bisa ditulis, fa'inal masaid alati bainal muluk wa bainan nas yakun ala ahad wujuh salasa. perantara antara raja dengan manusia ini menjadikan Allah SWT seperti antara raja dengan manusia itu, ya Allah menjadikan perantara tadi dari wali-wali itu, ya menjadikan perantara sebagaimana antara raja dengan rakyat itu ada tiga keadaan. Yang semua ini adalah perbuatan syirik. Yang pertama, yakni perantara itu sebagai apa? Yang mereka itu jadikan antara raja dengan rakyat itu. Yang pertama, imma li ihbarihim min ahwali nas bima la ya'rifunahu. Yang pertama karena mereka bukan khabar. Terus yang pertama, yakni tugas dari perantara yang menurut pemahaman mereka itu apa? Yaitu menyampaikan keadaan manusia. Menyampaikan keadaan orang yang membutuhkan. Perantara itu tugasnya adalah itu. Ikhbarihi min ahwalinas. Bimala ya'rifunahu, dengan apa yang tidak diketahui oleh mereka raja-raja itu. Demikian juga mereka beranggapan Allah tidak tahu apa yang diperlukan oleh hambanya itu. Sehingga butuh kepada wali itu. Yang kedua, dan ini tadi yang pertama ini menyelisih apa yang Allah sebutkan, bahwa Sami'ul Basir, Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Tidak butuh pada perantara ini. Berarti menyelisih apa? Menyelisih ayat ini. Yang mempunyai prasangka bahwa Allah SWT seperti perantara-perantara ini tadi, yang butuh kepada perantara-perantara ini tadi, Allah tidak tahu keadaan mereka, maka seperti ini. Kemudian yang kedua, Al-Wajuzan Ayakun Al-Malik Ajizan Antadbiri Ra'iyati. Ini yang kedua. Raja ya, tidak mampu untuk mengurusi rakyatnya. Demikian juga mereka menganggap Allah SWT tidak mampu mengurusi apa makhluknya, sehingga butuh kepada perantara ini. Dalilnya apa? Seperti Allah sebutkan surat Al-Isra ayat yang ke-111. Wa qul alhamdulillahi alladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min dzul wa kabiru takbira. Katakan segala puji untuk Allah yang tidak menjadikan anak. Walam yakul lahu syarik fil mulk, tidak mempunyai sekutu di dalam kerajaannya, tidak butuh kepada wakil-wakil menteri-menteri dan sebagainya. Jadi yang menjadikan antara Allah SWT dengan makhluknya itu perantara, menganggap bahwa Allah SWT itu membutuhkan sekutu di dalam kerajaannya. Ya, jadi beranggapan Allah tidak mampu mengatur alam semesta, sehingga butuh pada perantara ini. Yang ketiga, ya, anggapan mereka tentang masalah ini, Al-Wajusalis ayakun al-Malik laisa muridan li nafi ra'yatihi. Yaitu mereka beranggapan bahwa raja ini, berarti Allah SWT tidak menginginkan manfaat untuk makhluknya. Ya. Kecuali apa? Illa bi muharrik yuharrikuhu min kharij, kecuali ada penggerak yang menggerakkan dari luar. Jadi mereka beranggapan bahwa Allah SWT tidak menginginkan manfaat untuk makhluknya, kecuali dengan penggerak yang menggerakkan, kemudian Allah mengurusinya. Ini Allah tidaklah mengurusi kecuali ada yang mendorongnya, ada yang menguatkannya. Seperti ini adalah perbuatan-perbuatan yang berbahaya, keyakinan yang berbahaya. Yang meyakini Allah SWT ya membutuhkan di situ perantara-perantara dan orang soleh dengan wali itu, berarti beranggapan di antara yang tadi yang terakhir. Jadi Allah tidak kemudian mengurusi makhluknya, memberikan manfaat kepada makhluknya, menghilangkan bahaya atau makhluknya, kecuali dengan ada yang dia itu menggerakkan, dengan ada yang dia itu mendorong untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini suatu ya suatu anggapan yang sangat berbahaya dan terlibat di dalam bahasan di tafsir As-Sa'di. Dengan sebab itulah, dengan kias itulah pantas mereka itu kekal di neraka. Ya, dengan sebab mereka itu mengkiaskan seperti itu, menganggap Allah SWT butuh kepada perantara ini, dengan wali-wali ini, ya, dengan kuburan-kuburan ini yang ada di dalamnya, itu berarti apa? Dia melakukan ya perbuatan yang pantas untuk kemudian mereka kekal di dalam neraka. Demikian. Adapun ya permasalahan tadi yang kemudian tergelincir di situ Imam Asy-Syaukani, yang beliau tergelincir di Adulun Nadir, Ikhlas Kalimat Tauhid. Di permasalahan tadi tawasul, satu saja di buku ini yang beliau kritik, buku yang bagus sebenarnya. Yang mereka beliau tergelincir tentang bolehnya tawasul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal. Allah Ustaz. Yang dengannya juga Syalbani kemudian membuat buku At-Tawasul Anwa'uhu Ahkamu. Yang ini kita bahas sekarang ini, syubhat yang pertama. Ya, mereka meyakini kami orang banyak berdosa dan mereka orang-orang soleh. Adapun tawasul dengan Nabi SAW ketika beliau sudah meninggal, maka tidak boleh. Sudah, itu kita pegang. Itu yang muhkam, sudah, yang jelas. Nah, kita mengetahui dari apa-apa yang telah lewat bahwa tawasul yang bisa lihat ada tiga, kan? Semoga oleh sahabat ini di sini ditawasul anwa'u ahkamuhu. Sebutkan di halaman 46. Sudah kita pegang itu aja. Karena tawasul ini ya perkara yang kalau kita tidak berhati-hati itu tergelincir di situ. Bahkan tadi kita sebutkan ulama-ulama yang mulia terjatuh di situ seperti Imam Syaukani. Kalau Imam Syaukani beliau mengatakan kalau hadisnya itu sahih. Ya, itu pun khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu perlu pembicaraan. Demikian. Beliau berhati-hati. Imam Syaukani. Dan kesimpulannya tidak ada tawasul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sudah meninggal, demikian juga dengan kehormatan Nabi SAW tidak ada sama sekali. Sudah itu kita punya. Tawasul yang disyariatkan tiga. Sebutkan. Fami masa bahwa ta'alam ta'alamu anna tawasul al-masyru' alladhi dalat alaihi nusus al-kitab wa sunnah. Dan apa yang telah lewat. Engkau mengetahui bahwa sungguhnya tawasul, tawasul itu perantara. Supaya doa kita lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disyariatkan, yang ditunjukkan padanya nas-nas Al-Quran dan Sunnah, demikian juga cara ahli amal asal atau soleh yang berjalan padanya salafus soleh, wajma ahli muslimun dan ijma kaum muslimin, huwa, dia adalah tiga. Apa? Yang pertama, tawasul bismin min asma ilahi tabaraka wa ta'ala, tawasul dengan nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala, au sifati min sifati, atau sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Ini tawasul dengan nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafar, Ighfir lana. Demikian juga dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bi rahmatika, dengan rahmat-Mu ya Allah. Kita meminta kepada Allah umpamanya rezeki. Rezeki na bi rahmatika, dengan rahmat-Mu. Rahmat itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika. Ya Arhamar Rahimin, ya, dengan rahmatmu Ya Arhamar Rahimin, Zat yang Maha Rahmah. Ini tawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya tadi di antara contohnya bi rahmatika. Adapun lafaz bi rahmatika astaghits dibicarakan. Dengan rahmatmu ya Allah, aku minta istighosah. Istighosah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya itu yang dibicarakan. Kemudian kedua, tawasul bi amali soleh, koma bihidai. Tawasul dengan amalan soleh yang orang yang berdoa itu melakukannya. Jelas, hadis tiga orang yang masuk dalam gua itu. Kemudian yang ketiga, kalau tawasul dengan nama Allah itu kan semata para rajul. Kemudian Allah, Nabi menyebutkan hadis di Abu Nawawi itu. Kemudian di situ bajunya ini asy-syah akhbaro, dalam pada rambutnya kusut, kemudian berdebu bajunya. Yang mudia ila sama membentangkan tangannya ke arah langit, kemudian dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ar-Rabb itu nama Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti itu dalil pertama. Yang kedua, dalilnya itu apa? Kisah orang yang dia itu di dalam gua itu, di sebelah rumah. Dalam rumah tahun alai. Kemudian ketiga, tawasul bi doa rajulin saleh. Tawasul dengan doa seorang yang saleh. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di zaman dulu para sahabat. Demikian juga Umar meminta Abbas untuk kemudian meminta badalan hum, untuk meminta hujan pada Allah Subhanahu wa taala dengan tawasul doa orang saleh. Itu. Adapun selainnya Nabi ini di sini sahabat mengatakan wa ma ma'ada hadhil anwa min at-tawasulat fa bihi khilaf. Ya. Walladzina taqidu wa nadinullah ta'ala bi annahu ghairu jais. Adapun selain ini terjadi khilaf. Tadi kita contohkan seperti tawasul dengan apa? Dengan kehormatan Nabi SAW. Ya, paham? Beliau mengatakan Nabi khilaf. Beliau menyebutkan secara jujur amanah. Ada perselisihan. Seperti tadi sungkan Imam Syaukani yang salah dari itu. Ya, demikian juga Imam As-Sunani beliau mengatakan kalau hadisnya itu sahih. Jadi beliau mengatakan hadisnya itu dibicarakan. Ini hadisnya dhaif. Tidak ada itu. Kalaupun itu pun khusus, itu pun dibicarakan. Ya. Dan saya beri mengatakan waladina takidu, yang kami berakidah padanya, demikian juga kita. wa nadinullah, dan kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi dengan ya anau ghairu jaiz wala masyru', semuanya itu tidak boleh dan tidak syariatkan. Selesai. Inilah yang kita beragama padanya. Ya, bahwa tawassul dengan selain yang tiga itu tidak boleh. Ya, adapun yang tadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi perselisihan. Adapun dengan orang soleh tidak. Ya, dan itulah yang tadi kita contohkan di pembahasan-pembahasan. Demikian. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang apa yang fihi khilaf tadi. Kalau di sini Imam Syaukani mengatakan tawassul ilallah bil makhluk, tawassul kepada Allah dengan makhluk. Ya, kemudian mengucapkan ucapan yang Syekh Izzul bin Ibn Abdul Salam, Ibn Abdul Salam itu yang menyebutkan bid'ah itu ada bid'ah hasanah itu. Dan itu khotok salah. Seorang ulama beliau ini. Dan mengatakan innahu la yajuz atawassul ilallah ta'ala illa bin nabi. Ya, sungguhnya tidak boleh tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan nabi sallallahu alaihi wasallam in sahih hadis fi, apabila hadis itu sahih. Beliau mengingatkan kalau hadis itu sahih. Dan hadisnya sahih. Kita tidak bisa lari, hadisnya sahih. Tapi bagaimana digiring itu? Ya, inilah yang membedakan ya kita dengan orang-orang tergelincir itu. Al-Isim bin Abdul Salam beliau mengatakan tidak boleh tawassul kepada Allah kecuali dengan nabi apabila hadis itu sahih. Ya, kemudian Syaukani mengatakan walahu yusiru ila hadis alladhi akhrajahu Nasa'i, hadis oleh Imam Nasa'i. Dan Syekh Al-Albani membahas itu di dalam buku ini panjang lebar beliau. Ini yang kita mau bicarakan. Ya. Simpulannya adalah tadi syafaat tawassul ya dengan orang-orang soleh. Demikian juga yang sudah meninggal dan sebagainya itu adalah syirik, selesai ya. Sekarang kita mau bicarakan yang tentang masalah dengan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita bicara itu adalah hadis yang disebutkan ya oleh Imam At-Tirmidzi, demikian juga yang lain ya. Imam Syaukani juga menyebutkan secara apa? Isyarat saja. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, Imam Ahmad. Demikian juga Imam Bukhari tarikh tapi bukan di sahihnya. Demikian juga Hakim. Lafaznya adalah tentang hadis Dorir, ya, seorang yang dia itu buta. Disebutkan hadis ulama, hadis seorang yang buta, alladzi rawahu at-Tirmidzi wa Imam At-Tirmidzi, demikian juga Nasa'i, demikian juga yang lain ya. Seorang yang buta itu qatalaba min Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat wa lahu, untuk mendoakan dia. Bi ayyurdallah alaihi basaru, agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandangan dia agar dia itu sembuh. Ada orang buta meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa. Ya, agar berdoa untuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan buta dia itu. Faqala lahu, maka Nabi pun mengatakan in syi'ta sabarta, ya, wa in syi'ta da'utu laka. Kalau kamu mau, kamu bersabar, kamu mendapatkan pahala. Di situ ada hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, seorang perempuan yang dia itu punya penyakit ayan kan itu. Kemudian dia memilih sabar. Kalau ini Nabi memberikan pilihan. Kalau kamu mau, ya, kamu bersabar, akan mendapatkan pahala dengan buta tersebut. Wa in syi'ta da'utu laka. Kalau kamu mau, aku mendoakan kamu. Bakala, maka orang yang mengatakan bal, utuh, bahkan doakanlah. Ya. Fa'amaruhu, maka Nabi pun memerintahkan. Lihat ini, Nabi memerintahkan kepada orang ini. Ayat awal doa untuk berwudu. Ya. Dan tadi Nabi memberikan pilihan, kamu lebih bagus bersabar, kan itu. Ya. Nabi memberikan pilihan, kamu bersabar ya, bersabar atau kamu aku doakan. Dia memilih untuk doakan saja. Nabi memerintahkan dia untuk melakukan amalan-amalan. Yang saya ini mengatakan semuanya kembali kepada doa. Asal dia itu adalah berdoa kepada Allah SWT. Maka Nabi memerintahkan dia untuk berwudu. Wa yusholli dan sholat rakaatain dua rakaat. Wa yaqul dan mengatakan, ya, Allahumma inni as'aluka bi nabiyyika nabi rahmat. Ini lafaznya. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu ya Allah dengan perantaraan nabimu, nabi rahmat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini atawajjahu bika. ila Rabbi, sungguhnya aku menghadapkan dengan kamu kepada Rabbku, fi hajati, di dalam keperluanku, hadhihi, ini, liyaqdhiha, agar menjawabnya, ya, agar menjawabnya, yaitu apa, agar disembuhkan kebutaannya itu. Allahumma fasyafihu fiyya, ya Allah, berikanlah syafaat kepada dia di dalam diriku, ini agar aku sembuh. Berikanlah syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kemudian ya diizinkan agar menyembuhkan, engkau menyembuhkan aku. Ya demikian. Jadi lafaznya adalah seperti itu. Tapi mereka memberi kepada apa? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal, mengucapkan lafaz ini tadi. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ini atawajjahu bika ila Rabbi fi hajati. Itu Nabi sudah meninggal. Kemudian dia di rumahnya mengatakan kalimat seperti ini. Atau lebih lagi apa, mendatangi kuburan orang soleh mengucapkan kalimat seperti ini. Nah, seperti itu. Yang mereka berpendapat dengan ini boleh kemudian bersyafaat dengan minta syafaat dengan apa? Dengan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syalbani boleh menjawab ya dengan beberapa jawaban. Hadis ini ya sebenarnya adalah sahih, Syalbani sahihkannya. Ya di situ ada jalan-jalan ya. Jadi Syu'bah ada penguatnya Hamad bin Salamah, kemudian juga Hisham ada penguatnya Rauf bin Fawzil. Sebenarnya hadis ini adalah sahih. Lalu bagaimana kita menjawab ini semua? Yang pertama, ya hadis tadi sahih. Jadi orang ini tadi mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian minta Nabi agar mendoakannya, ya kemudian diberikan syafaat. Awal yang pertama, jawab pertama, anak apa inama jailah Nabi liyat ulah. Jawabnya itu. Sungguhnya orang yang buta ini mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi mendoakannya. Ini jawaban yang pertama. Ya ini agar Nabi mendoakan dia. Gitu. Lalu bagaimana orang yang sudah mati? Ya tidak, tidak seperti ini berarti. Kemudian juga disebutkan oleh Syalbani, li'annahu Arabi, orang ini orang Arab. Ya fahamu makna tawasul, memahami makna tawasul fi lughatil Arab, di dalam bahasa Arab dengan benar-benar memahami. Wa ya'rifu annahu laysa kalimatan yaqulu sahibul hajah. Bukan itu suatu kalimat yang dikatakan orang yang punya keperluan. Bala Buddha ayastamil alal maji. Bahkan harus yang namanya tawasul itu apa? Mendatangi kepada orang yang diyakini mempunyai kebaikan dan ilmu, demikian juga pengetahuan, dan minta doa kepada dia. Itu namanya tawasul yang semua dalam hadis ini. Itu akan mendatangi orang itu, kemudian orang itu mendoakan dia. Itu inilah yang dipahami oleh orang Arab ini, orang memahami makna tawasul itu. Dia mendatangi ya orang yang dianggap itu bagus, kemudian apa, mendoakan kebaikan dia. Itu jawaban pertama. Itu apa? Yaitu kemudian mendatangi orang yang dianggap itu baik atau soleh, kemudian mendoakan dia. Yang kedua, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'adahu bidu'a ma'anusuhi lahu bibayan ma'huwa afdol. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjanjikan doa dan beliau menasihatkan untuk apa Nabi afdol, yaitu apa, sabar. Itu ya demikian. Kemudian ketiga apa? Isra'ul a'ma ala du'a. Orang buta ini terus-menerus minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fad'u, doakan aku sehingga Nabi pun mendoakan. Gitu. Kemudian juga Nabi juga tidak sekedar beliau mendoakan orang buta ini, tapi juga menganjurkan dengan amalan-amalan yang sudah tadi. Apa? Disuruh untuk berwudu, kemudian salat dua rakaat. Itu, ya. Jadi ini semua beliau mengatakan kuluhatadur haula doa. Ini semua adalah kembali kepada doa. Semua tadi tidak ada dalil kamu boleh kemudian tawasul dengan apa? Dengan kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Ini semua kembali kepada doa. Demikian jawaban kita tentang permasalahan ini. Dan tidak ada pintu bagi mereka untuk kemudian boleh tawasul dengan apa? Dengan kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kemudian kehormatan Abdul Qadir Jilani dan sebagainya? Maka ini lebih jauh lagi. Ini bisa termasuk tadi, termasuk dari syirik akbar. Sampai jumpa lagi.